Sebenarnya nggak ada Ya mungkin Indonesia kayak gitu ya, ya berjalan. Artinya, DP itu diambil oleh penjual, ya kan? Diambil oleh penjual. Tapi kalau misalnya tidak ada perjanjian, terus misalnya pihak penjual membatalkan akad, ya kan? Siapa yang ambil DP-nya? Siapa yang ambil DP-nya? Ini pihak penjual membatalkan. Sementara kita sudah DP. Terus siapa yang ambil DP-nya? Maka jawabannya, kalau seperti ini keadaannya, uang tersebut harus dikembalikan kepada pembeli, gitu ya. DP itu harus dikembalikan kepada pembeli. Karena enggak ada hak bagi penjual untuk mengambilnya karena dia membatalkannya, iya kan? Karena dia yang membatalkannya. Kecuali pembeli yang membatalkannya, nah maka itu ada hak bagi pembeli apa bagi penjual untuk apa? Mengambil ubur, gitu ya. Mengambil DP. Sekira jelas ya. Ini dan kebiasaan kita di Indonesia adalah apa? Yang membatalkan kan biasanya apa? Ya pembeli, ya kan? Yang membatalkan pembeli. Misalnya kalau ada masalah, ya kan? Dia nggak bisa selesaikan. Ya berarti uang apa? Uang DP hangus. Nah, itu nggak ada masalah. Maksudnya diambil oleh penjual. Nah, itu nggak ada masalah dengan apa yang telah kita jelaskan. Baik. Dan juga diantara pertanyaan yang ditanyakan ada namanya bayi al-istisna, bukan istisna pembahasan bahasa ya, istisna pengecualian tidak, tapi dia istisna is pakai so ya, istisna pakai ain akhirnya. Kalau istisna itu sin dan akhirnya hamzah, ya kan? Istisna artinya pengecualian. Kalau ini pembahasan kita istisna, istisna dan istisna. Ini bedakan dengan bayi as-salat atau bayi as-salat. Istisna itu artinya membeli kepada orang yang mengerjakan barang tersebut. Misalnya saya ingin pintu, ya kan? Tolong buatkan pintu ukuran ini, ya kan? Dari kayu ini, warna ini, ya. Dengan harga sekian. Nah, pihak yang membuat, yang mengatakan dia, saya akan buatkan. Maka dia beli apa? Ini namanya dia istisna. Artinya dia beli kepada pembuat. Misalnya dia ingin jubah, ya kan? Dia ingin jubah, saya ingin jubah. Tolong belikan apa? Saya ingin jubah, jahitkan jubah, buatkan jubah. Jubahnya kayak gini, ukurannya gini, warnanya ini, harganya sekian. Ya, atau misalnya si pembuat mengatakan kalau yang kayak gitu harganya sekian, oh nggak ada masalah. Atau misalnya dia membeli rumah dalam bentuk masih dalam bentuk apa? Dalam bentuk khariqah. Oke, kalau orang bahasakan orang membeli rumah dalam bentuk khariqah, dalam bentuk gambar. Istilahnya masih gambar pulau, masih gambar tanah, gitu kan? Belum ada rumahnya. Apa hukumnya jual beli seperti itu? Nah ini namanya apa? Istisna. Ini namanya istisna. Ya, dan hukumnya boleh saja. Istisna itu hukumnya boleh. Dengan catatan kita sebagai apa namanya sebagai istisna, sebagai pemesan itu kepada sane, kepada pembuat, gitu ya? Kepada pembuat. Ada yang buatkan, kita pesan jubah kepada pembuat jubah, ya kan? Kita pesan rumah kepada pengembang rumah, ya kan? Kita pesan pintu kepada tukang kayu, ya kan? Ya, ini hukumnya boleh saja. Mau di cash maupun di DP nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bedakannya dengan bayi as-salaf. Bayi as-salaf. Bayi as-salaf atau bayi as-salaf. Apa namanya? Bayi as-salaf. Misalnya kita pajang ya di apa namanya di internet foto laptop, ya kita kan bukan pembuat laptop kan, ya kan? Terus ada yang pesan dari kita dan kita nggak punya barangnya, kita hanya punya fotonya, ya kan? Nah ini hukumnya boleh dengan syarat harus cash, ya kan? Apa kaidahnya? Karena nggak boleh utang dengan utang. Gak boleh utang dengan utang. Ini kan masih dicarikan, berarti utang. Uangnya DP, berarti utang. Utang itu gak boleh. Ya, utang ketemu utang gak boleh. Berarti supaya gak utang ketemu utang, karena ini masih dicarikan juga, berarti uangnya harus apa? Harus cash. Tapi kalau istisna, jadi kelihatannya hampir mirip ya. Kalau istisna, istisna artinya kita memesan kepada pembuat. Jadi ya, seperti pintu tadi kita pesan kepada apa? Buat pintu. Seperti jubah kita buat kepada apa? Penjahit. Ya kan? Seperti rumah kita pesan kepada siapa? Pengembang rumah. Ya kan? Kepada pengembang rumah. Maka tidak ada masalah kita menjual rumah atau membeli rumah, menjual rumah dalam bentuk gambar. Yang jelas, apa namanya, ukurannya jelas, ya kan? Rumahnya jelas. Pokoknya jelas, lihat yang dijual itu. Ini umumnya boleh saja. Ya. Dan pasang BP dalam hal yang seperti ini juga boleh. Pasang BP sudah kita bahas tadi ya, abu-abur, itu gak ada masalah. Kalau misalnya gak dilunasi, dan itu apa namanya dibatalkan oleh pembeli, maka uang DP diambil oleh siapa? Penjual, gitu ya. Uang DP diambil oleh penjual, itu gak ada masalah. Ya. Paham ya? Al-istisna ya. Al-istisna, ini istilah para ulama kita tentang memesan. Jadi artinya memesan kepada pembuat, gitu ya. Memesan kepada pembuat. Ya. Yang tidak boleh itu adalah, misalnya saya beli tanah, apa saya beli rumah dalam, masih dalam bentuk gambar, ukurannya jelas. Terus saya sudah beli ini, saya jual lagi kepada orang. Saya jual, ini rumahnya belum ada. Pokoknya saya beli kepada pembuat, kepada pengembang rumah, ya, kepada developer. Ya. Artinya belum ada apa-apa, masih gambar, tapi sudah jelas. Terus setelah saya beli, saya jual lagi. Berarti pembeli kedua, dia bukan beli dari siapa? Dia bukan beli dari siapa? Pembuat. Tapi dia beli dari siapa? Dari saya, sebagai pembeli pertama. Nah, yang ini gak boleh. Karena kaidahnya apa tadi? Istisna itu boleh kalau dia beli kepada siapa? Nah, gitu ya. Kalau rumah pengembang, gitu kan? Tapi kalau misalnya dia setelah dia beli kepada pembuat, kepada pengembang, kemudian dia jual kembali kepada orang lain sebelum rumah itu jadi, dia masih dalam bentuk sebagaimana dia beli, maka ini gak boleh. Alasannya apa? Dengan dua alasan. Dari syurutul bai', dari syarat-syarat jual beli yang telah kita bahas, dari tujuh syarat jual beli, di antara syaratnya adalah barang yang kita jual itu harus menjadi milik kita. Kita katakan bahwa apa yang kita beli ini, apa yang kita DP ini, rumah yang dalam bentuk masih dalam bentuk tanah, itu betul milik kita. Iya kan? Itu betul milik kita, hanya saja rumah ini belum dalam kekuasaan, belum dalam kepemilikan kita secara sempurna. Coba lihat. Rumah yang kita jual itu belum dalam kepemilikan kita secara sempurna. Karena pembuatnya belum lagi bangun. Terus kita sudah jual. Kalau misalnya terlambat atau nggak jadi bangun atau bagaimana, itu kan siapa yang tanggung? Ya bukan kita kan, siapa yang tanggung? Pembuat. Jadi sebab yang pertama, karena dia menjual barang yang belum dia miliki secara sempurna. Gitu ya. Seandainya rumah sudah jadi, ya kan, jelas rumahnya, terus dia jual, itu kan tidak ada masalah kan? Karena artinya dia menjual barang yang telah dia miliki secara sempurna. Sebab yang kedua, kenapa gak boleh? Karena dia menjual barang atau dia mengambil keuntungan yang belum dia jamin. Sekarang dia beli rumah dalam bentuk gambar, apa namanya, tempat di sana. Terus dia jual kembali kepada orang lain. Ini artinya dia menjual rumah yang belum pada jaminannya. Karena rumah sekarang belum ada. Siapa yang jamin? Pembuat kan? Bukan dia yang jamin. Ada apa-apa dengan rumah bukan urusan dia. Ini urusannya siapa? Urusannya pembuat, karena rumah belum lagi dibuat kan? Nah, ada kaidahnya bahwa Nabi SAW bersabda, wala ribhu malam tadman. Tidak boleh mengambil keuntungan pada barang yang belum dalam jaminanmu. Gitu ya? Jadi tadi kalau istisna, yakni kita beli barang langsung dari pembuat, pengembang, maka itu enggak ada masalah. Maka itu enggak ada masalah. Oke, tolong jelaskan ya. Ya, jadi pertanyaan kemarin tentang orang yang apa namanya buat rumah gitu kan, dia pasarkan dalam bentuk masih lahan gitu kan, tapi ukurannya sudah jelas, rumahnya juga sudah jelas, ya kan? Kemudian dia pasang DP, enggak ada masalah. Enggak ada masalah karena ini istilahnya al-istisna. Ini dijelaskan oleh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhairi, hafizahullah ta'ala. Baik. Jadi jelasnya masalah al-urbun dan masalah apa namanya al-istisna. Al-urbun dengan al-istisna. Baik. Kita lanjut pembahasan kita berkaitan dengan syurut bai' taqsim. Syarat-syarat jual beli kredit. Baik, jadi ada 8 syarat. Syarat yang pertama apa? Tidak boleh ada maksud apa? Menghalalkan apa? Riba. Seperti apa itu? Bai' al-'ainah. Seperti bai' al-'ainah. Apa itu bai' al-'ainah? Dia membeli barang. Nah, membeli barang dengan harga lebih mahal. Ya. Cicil. Ya kan? Kemudian penjual tadi beli lagi sama pembelinya cash dengan harga yang lebih murah. Itu namanya apa? Bai' al-'ainah. Adapun bai' yang dibolehkan yaitu bai' at-tawarruq. Artinya dia beli barang dengan cicil harga lebih mahal terus dia jual kepada orang lain, bukan kepada pembeli, ya. Bukan kepada penjual, tapi dia jual kepada orang lain dengan harga yang lebih murah, itu gak ada masalah. Itu gak ada masalah karena gak ada unsur riba. Baik, syarat yang kedua, barang yang dicicilkan harus apa? Sudah menjadi apa? Miliknya. Tidak boleh buat akad pada barang yang belum dimiliki. Di sini ada muncul pertanyaan bagaimana beli rumah dengan menggunakan jasa bank. Nah, kita beli rumah suruh bank yang belikan. Apa hukumnya, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kita kan nanti cicil kan? Nah, sekarang syarat yang kedua, barang yang boleh dicicilkan adalah barang tersebut sudah dimiliki. Nah, sekarang kalau misalnya kita minta bantuan bank untuk membelikan rumah, nanti kita menyicil kepada bank, apa hukumnya? Mutlak tidak boleh? Boleh juga mutlak? Hah? Boleh, insyaallah. Boleh begitu saja? Ada yang bilang tidak boleh? Nah, berarti ini ilmunya masih terus di Roja ya. Terus diulang. Baik, dua lihat ya. Jadi syarat yang kedua, barang yang dicicilkan itu harus milik, harus hak milik, gitu ya. Nah, sekarang kita minta bantuan bank, wahai bank, tolong belikan rumah. Iya, nanti saya cicil sama kamu. Jadi sekarang kita lihat banknya. Mau bank beli rumah? Bank beli rumah? Nah, terus bank menyisirkan rumah, bagaimana caranya? Berarti tidak terpenuhi kan? Tidak terpenuhi. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, al-qabd. Barang yang disisirkan harus sudah dalam, artinya harus sudah diterima. Artinya sudah berpindah tanggung jawab, ya kan? Sudah berpindah tanggung jawab. Contoh misalnya kita beli barang, saya beli motor, tapi motornya masih di Sorong, belum berpindah sama sekali, belum bergeser. Kalau ada apa-apa dengan motor, itu bukan urusan saya. Ya, saya memang pembeli, itu barang sudah milik saya. Tapi karena barang masih di tempatnya, ada masalah, itu urusan siapa? Urusan penjual motor. Ya, nah, berarti kita nggak boleh jual barang walaupun itu milik kita, tapi belum belum menjadi tanggung jawab kita. Karena Rasulullah bersabda, wala ribuhum malam tadman, tidak boleh mengambil keuntungan pada barang yang belum dalam tanggung jawab. Jadi kadang-kadang barang itu milik kita, tapi ternyata barang itu masih tanggung jawab orang lain. Gitu ya. Seperti tadi kita beli rumah dalam bentuk tanah, terus kita jual lagi. Sementara itu masih tanggung jawab orang lain kan? Rumahnya belum jadi, kita jual lagi. Berarti kita menjual rumah yang belum dalam tanggung jawab kita, iya kan? Dan Nabi SAW bersabda, wala ribhu ma lam tadman, tidak boleh mengambil keuntungan pada barang yang belum dalam jaminanmu. Baik. Ini syarat yang ketiga ya. Syarat yang keempat adalah harga harus satu. Maksudnya kadang-kadang sebagian penjual memberikan keringanan atau ya seperti keringanan dengan potongan harga. Jadi kalau misalnya kamu cicil, kamu harga apa namanya cicilan selama setahun misalnya 100 juta. Jadi kalau misalnya kamu bisa bayar sampai artinya nggak sampai setahun, maka semakin cepat semakin banyak potongannya. Jadi ya, semakin cepat semakin banyak potongannya. Jadi kalau misalnya hanya 11 bulan dapat potongan 10% misalnya. Jadi ada potongan gitu kan? Nah, kalau dibuat potongan di awal akad, perjanjian di awal akad, kalau kamu cepat bayar maka potongan sekian, maka ini menyebabkan harga tidak jelas. Karena harga dalam jual beli itu harus jelas. Cash maupun cicil harus jelas. Nah, membuat akad kalau kamu bisa bayar lebih cepat ya sebelum jatuh tempo, maka Anda mendapatkan potongan sekian. Maka dengan menetapkan potongan di awal akad itu menyebabkan harga tidak jelas. Kenapa? Karena setiap penyicil dia ingin cepat selesai supaya dia tidak membayar lebih apa? Banyak. Misalnya antara 100 dengan 150. Kalau dia cepat belum jatuh tempo, dia mendapatkan potongan sampai harga 100. Tapi ini dia enggak jelas, apakah harga 100 atau harga 150 tergantung kemampuan dia, enggak jelas. Tapi setiap orang yang menyicil berusaha supaya cepat selesai, biar harganya lumayan kan? Antara 100 dengan 150 lumayan kan, bisa kurang 50 juta. Tapi kemampuan enggak jelas, apakah saya mampu membayar 100? Maksudnya dengan lebih cepat atau kalau tidak mampu berarti mengalah, ikuti peraturan awal, gitu kan? 150. Ini menyebabkan kalau dibuat di awal akad potongan karena selesai angsuran sebelum jauh tempo, ini menyebabkan harga tidak jelas. Alasan yang kedua kenapa dilarang seperti ini, karena ini menyebabkan riba jahiliyah, yaitu adanya penambahan harga karena pengunduran waktu. Yang tadinya kalau cepat 100 diundur waktunya jadi berapa? 150. Itu riba jahiliyah. Itu asal dari riba. Muamalah riba yang diamalkan orang-orang jahiliyah seperti ini. Artinya adanya penambahan harga, ya, bertambahnya harga disebabkan karena diundurnya apa? Waktu. Itu riba jahiliyah. Ya. Maka potongan itu, nah dia sifatnya sifat dermawan, maka dia tidak boleh mengambil keuntungan, tapi dia justru memberikan keuntungan kepada pembeli dan bahkan mungkin dia rugi. Contoh gini ya, misalnya sebelum jatuh tempo dia mengatakan, sudahlah pokoknya kalau kamu ada uang 100, kalau kamu bisa bayar sekarang 100, ya sudah, yang 50 itu saya anggap lunas. Ya kan? Ini keuntungan kedua belah pihak. Keuntungan kedua belah pihak. Artinya si pembeli cepat selesai tanggung jawabnya dan si penjual cepat mendapatkan apa? Uang cair. Ya. Maka ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena akadnya, yakni potongan harga, tidak dibuat di awal akad. Gitu ya. Sama dengan bayar utang. Boleh gak? Kalau saya pinjam 100, saya kembalikan 150. Boleh gak? Boleh tidak? Boleh. Saya pinjam 100, kembali 150. Boleh tidak? Boleh. Nah, boleh. Dengan syarat tidak disyaratkan di awal. Iya kan? Tapi uang tak 100. Bisa di bulan depan 100, tambah 100 nah. Jadi 200 itu kembali. Nah, ini berarti dia buat di awal akad. Tapi kalau misalnya dikembalikan uangnya 100, terima kasih saya sampai 100 nih. Karena kemarin kita sekali, kita terima kasih sekali, kita yang sudah bantu saya kan. Ini rasa terima kasih saya tambahin 100. Boleh apa tidak? Boleh. Iya kan? Karena ini tambahan yang 100, ini namanya sifat berderma. Artinya yang namanya orang berbuat baik, gak boleh ambil keuntungan. Katanya menolong, membantu, terus ambil keuntungan. Iya kan? Nah, jadi kalau dibuat di awal akad, katanya pinjamin, ternyata dapat untung 100. Iya kan? Tapi kalau betul-betul bantuan, betul-betul sifat berderma, seperti tadi, pinjam 100, kita kembalikan 100, tambah 100, gak ada peraturan, gak ada ikatan sebelumnya, itu dia orang yang berbuat baik. Sama tadi ya, misalnya ada yang menyicil sampai 150, sudah, kamu bayar 100 saja, aku bayar 50 saja, 100-nya saya ikhlaskan. Ini berderma namanya. Tapi kalau dibuat di awal akad, kalau dibuat di awal akad lebih cepat lebih kurang, lebih cepat lebih kurang. Tapi kalau enggak kembali kepada asal. Ini namanya bukan berderma namanya. Iya kan? Artinya sekedar motivasi untuk hal yang seperti itu. Baik ini ya. Ini syarat yang keempat. Baik, syarat yang kelima adalah ya tidak boleh menyicilkan emas dan apa? Emas dan perak dan mata uang. Gitu ya. Emas, perak, dan mata uang. Sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas. Nabi SAW bersabda, "Dzahab bidzahab, wa fidda bil fidda, wa bur bil bur, wa syair bil syair, wa tamr bil tamr, wa milk bil milk." Mitlan bi mitlin, iya dan biarin. Kata Nabi, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, iya, syair dengan syair, ini gandum yang kurang baik. Kemudian tamar bi tamar, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Mitlan bi mitlin, harus sama, iya dan biarin, kontan. Perhatikan di sini ya, kita bagi dua, emas perak satu bagian, gandum, kurma, garam, iya, gandum, syair, kurma, garam satu bagian, gitu ya. Karena ini dua apa namanya ini? Dua apa namanya ini? Dua illah. Bedakan ya. Kalau jenis masuk ke dalam illah. Sekarang kita bagi dua dulu ya. Dua illah. Illahnya ini karena apa? Alat tukar. Ya kan? Illahnya ini karena bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Ya kan? Masih ingat kan? Nah, terus kalau dia penukaran beda illah antara uang dengan beras, apa syaratnya? Apa syaratnya? Kita mau tukar beras, dia ilahnya karena bahan makanan. Kita mau tukar dengan uang, ilahnya karena dia alat tukar. Apa syaratnya? Tanpa syarat. Iya kan? Mau dilebihkan, mau dicicil, mau diapa, gak ada syarat. Iya kan? Yang ada syarat adalah ketika dia masuk dalam satu ilah. Ya? Yang satu ilah ini, entah ilah yang ini atau ilah yang ini, yang jelas di sini dua keadaan. Mungkin sama jenisnya, mungkin beda jenisnya, satu apa tadi? Satu ilah. Ya? Berarti kalau sama jenisnya berapa syarat? Syarat yang pertama harus sama. Syarat yang kedua, misalnya saya mau tukar rupiah dengan rupiah, berarti ilahnya sama-sama apa? Alat tukar. Jenisnya sama-sama rupiah, berarti berapa syarat? Dua syarat. Syarat yang pertama harus sama. Uang 10.000 satu lembar dengan uang pecahan 1.000-1.000 harus sama. Karena sama-sama apa? Jadi kalau misalnya jasa penukaran uang, saya tukarkan uang pecahan sini uangnya 10.000 satu lembar, saya kasih 9.000. Boleh apa tidak? Karena sama-sama apa? Sama-sama rupiah kan? Dia satu jenis, satu ilah. Syaratnya apa? Dua. Harus sama. Dan? Yes. Gitu ya? Nah sekarang coba lihat. Emas. Perak. Mata uang. Ini ilahnya sama. Ilahnya dia karena apa? Alat? Alat tukar. Terus ada yang bertanya. Sekarang kan alat tukar bukan emas lagi. Sekarang alat tukar sudah pakai kertas. Iya kan? Bukan pakai emas, bukan pakai perak. Jawabannya, emas masuk. Masuk dia ilahnya karena alat tukar, langsung disebutkan dalam hadis. Iya kan? Adapun uang kertas diikutkan dalam hadis itu. Kan gitu kan? Iya. Maka orang yang mengatakan bahwa sekarang emas bukan lagi alat tukar, berarti kita bantah hadis. Iya kan? Makanya kalau ada uang-uang kertas, bukan enggak dipakai lagi sebagai alat tukar, nah itu enggak ada masalah. Karena dia enggak disebutkan dalam apa? Dalam hadis. Kita mau jual dia berapa harganya, uang kuno yang berapa ribu tahun yang lalu, mau dijual 1 miliar gak ada masalah. Karena dia bukan lagi apa? Alat tukar, dia kan sudah hilang ilahnya. Sudah hilang ilahnya. Sekarang kita membahas satu ilah. Satu ilah, berarti kalau dia satu ilah, satu jenis, dua syarat. Nah syarat, antara saya mau menyicilkan emas, saya mau menyicilkan emas, menyicilkan perak, menyicilkan uang. Nah, kalau saya menyicilkan emas, coba lihat. Berarti di sini emas dengan uang mau ditukar kan? Antara emas dan uang, dia satu ilah, sama-sama alat tukar. Tapi dia beda jenis. Yang satunya uang, yang satunya apa? Emas, ya kan? Beda jenis. Masa sama antara uang dan emas? Nah, berarti kalau dia beda jenis, berapa syaratnya? Syaratnya satu harus apa? Gak mungkin harus sama. Satu liter uang harus satu liter emas juga. Gak mesti kan? Karena dia satu apa? Karena dia beda? Beda jenis. Berarti kalau dia beda jenis, syaratnya hanya satu. Harus apa? Yes. Berarti apa hukumnya nyicil emas? Menyicilkan emas, menyicilkan perak, menyicilkan uang. Gak boleh kan? Baik. Mau menyicilkan selain emas, perak, dan uang. Masih banyak barang-barang yang lain kan? Iya. Yeah. Kemudian syarat yang ke-6, tidak boleh bai al-kali bil-kali, bai ad-dain bid-dain, menyicilkan yang bentuknya ad-dain bid-dain. Syarat yang keberapa ini? Yang ke-6. Maksudnya al-kali bil-kali atau ad-dain bid-dain adalah menyicilkan barang yang masih dia usahakan. Menyicilkan barang yang masih dia usahakan. Ya, misalnya kita apa namanya? Tolong berikan laptop ya. Saya lihat laptop ini bagus sekali. Tolong berikanlah. Nanti saya beli dari kita. Harganya 5 juta, saya beli 6 juta. 7 juta, enggak ada masalah. Yang penting kita membelikan. Tapi cicil kan? Ya. Berarti dia masih carikan laptop kan? Kita juga masih ngutang. Entah DP, ya kan? Itu kan masih ngutang kan? Belum bayar atau DP, tanda jadi. Itu kan masih ngutang. Ini juga masih ngutang, masih dicarikan. Berarti utang ketemu utang. Cerita pas tadi ya, utang ketemu utang. Hukumnya apa? Gak boleh. Jadi kalau mau jual, berarti pokoknya salah satunya gak ada yang utang. Ya, berarti kita mau jual. Misalnya barang yang kita mau nyicilkan, berarti nyicil utang kan? Nyicil utang. Berarti barangnya harus ada, gitu kan? Bukan dalam status pencarian barang, bukan. Barang sudah ada. Ya, barang sudah ada. Sudah ada, sudah dibeli barangnya. Terus apa? Dicicilkan. Pahamin ya? Tapi saya ingatkan. Ini kemarin saya ingatkan tentang bai al-murabaha lil amil bisyira. Tolong belikan barang ini ya. Oke, kita buat akad ya. Awas kalau menjadi beli, awas. Kalau mentong. Ini artinya apa? Membuat akad. Artinya sama dengan menjual barang yang belum dia. Sama dengan bank ya, jual rumah. Nah, awas kalau gak beli kamu harus bayar. Kalau gak jadi beli harus bayar. Misalnya harga rumah 1M, itu akor saya gak jadi beli, harus bayar. Ada istilah. Nah, ini namanya bikin akad pada barang yang belum dia. Ini boleh sekedar tawar-menawar, sekedar janji tidak mengikat. Artinya bikin janji, maksudnya bikin akad, itu ketika barang sudah ada. Misalnya sebelum barang ada, nah sudah saya carikan barang. Setelah dapat barangnya, ya apa nasib, kayaknya saya suka yang laptop, saya gak jadi jual, gak ada masalah. Atau misalnya yang dia pembeli mengatakan, saya gak jadi ini karena kayaknya uang saya mau pakai yang lain, lebih mendesak, gak ada masalah. Tapi kalau harus, nah itu hukumnya apa? Sama dengan menjual barang yang belum dimiliki. Jadi akad yang harus ketika barang sudah ada, bikin akad jual beli, nah itu baru. Tapi ini ya, barang sudah ada. Jadi sebelumnya tadi itu masih sekedar tawar menawar, janji tidak mengikat, itu maksudnya. Tapi kalau sudah ada barang, nah baru menyicilkan DP, ya kan, angsuran sekian, itu gak ada masalah. Gak ada masalah ya. Baik, jadi tidak boleh, ini syarat yang keenam, tidak boleh menyicilkan utang dengan utang. Menyicil itu utang. Barangnya juga masih diutang. Maksudnya bukan masih diutang bagaimana, maksudnya masih diusahakan, masih dicarikan, belum ada. Terus sudah ikat DP gitu kan, sudah minta DP. DP yang mana ini? Iya kan? Barangnya mana? Oh masih dicarikan. Ya berarti uangnya masih ngutang, kemudian juga barangnya masih ngutang, maksudnya masih dicarikan. Ya berarti tadi solusinya apa? Kalau misalnya dia gak mau nyicil, ya sudah kamu cash. Gitu kan? Kamu cash, misalnya harganya 5 juta, sini uang 5 juta saya belikan. Saya jual sama kamu 15 juta, gak ada masalah. Iya kan? Jadi, misalnya saya katakan, barang ini harganya 5 juta. Dia gak mau cicil. Ya sudah, kalau gak mau cicil ya cash. Sementara barang ini kan masih di toko kan, bukan milik kita. Kita hanya pajangkan gambar di internet kan, bisnis online. Kita hanya pajangkan gambar. Terus dia pesan dari kita. Itu barang bukan milik kita, hanya kita hanya punya gambar. Nah, ini hukumnya apa? Boleh dengan syarat kalau dia apa? Dia cash, karena nggak boleh utang ketemu utang. Karena kalau dia cicil, kita juga masih carikan barang. Nanti ketemunya apa? Utang, kita masih cari barang, dia juga masih angsur uang. Berarti ketemu utang dengan utang. Berarti solusinya, kalau misalnya boleh, entah dia cash, dari uang itu kita belikan barang. Katakan, saya jual ini 5 juta, gitu kan? Sudah. Karena kita beli ini, misalnya kita beli 4 juta ya, karena masalah, hanya cuma jual beli. Tapi dengan syarat apa tadi? Harus cash ya. Tapi kalau misalnya dia mau cicil, apa syaratnya? Berarti barang ini harus kita beli dulu. Ya? Kita harus beli dulu, kita nggak boleh terima uang dulu. Karena dia mau cicil, mau DP, ya kan? Berarti kita harus beli dulu ini, kita yang cash kepada pemilik barang, nah baru nyicilkan ke dia, ya kan? Baik, ini syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh. Syarat yang ketujuh adalah, akad itu harus tegas. Akadnya harus jelas. Akadnya harus jelas. Maksudnya akadnya jelas. Ini jual beli atau sewa menyewa. Karena ada sistem sekarang, sistem jual beli sewa. Sewa beli. Beli sewa atau beli sewa atau sewa beli? Sewa beli. Iya, sewa beli. Karena coba lihat ya. Sebenarnya barang ini harganya gak biasa saja kalau dicicil ya. Tapi karena sistemnya dia sewa beli. Kamu sewa, saya sewakan ini. Biasanya kalau dicicil kan palingan satu bulan itu sekian kali. Dan satu bulan palingan harga mungkin cicilannya 500. Tapi karena dia sewa, pada akhirnya nanti jadi miliknya. Itu satu bulan bisa 2 juta per bulan. Karena niatnya ini dia sewakan sekaligus harga apa? Jual. Makanya biaya sewanya mahal, nggak seperti biasanya. Karena ternyata double harga. Harga sewa sekaligus harga apa? Harga dia beli barang itu. Jadi hukumnya tidak boleh. Kalau mau sewakan, sewakan. Setelah selesai masa sewa sudah. Bagaimana? Mau lanjut, mau sewa jual ini, mau beli, itu gak ada masalah kan? Nah, dipisah akadnya. Tapi kalau digabungkan, digabungkan antara sewa dengan jual beli, ini gak boleh. Makanya katakan bahwa menyicilkan barang ini jelas, ini sewa atau apa jual. Kenapa dilarang? Menggabungkan antara sewa beli, menggabungkan antara sewa dengan beli, kenapa dilarang? Karena konsekuensi jual beli dengan sewa menyewa beda. Contoh, misalnya sewa beli, berarti sekarang saya statusnya apa ya? Katanya sewa beli. Misalnya taksi, misalnya saya sewa, pada akhirnya saya beli. Maksudnya, jadi sewa saya ini setiap bulannya itu mahal. Karena pada akhirnya taksi itu setelah selesai itu taksi hukumnya jadi milik apa? Milik saya, iya kan? Jadi namanya sewa, pada akhirnya jadi milik saya. Makanya angsurannya mahal. Iya. Nah seperti biasanya, gaji itu double harga, harga sewa dan harga apa? Beli. Nah, ini sebenarnya dia bertentangan dengan jual beli dan sewa menyewa. Sekarang, kalau misalnya taksi ada masalah, tabrakan, curi, ya kan? Kalau sewa menyewa, nah ada kerusakan misalnya taksinya, itu siapa yang ganti? Pemilik atau yang menyewa? Nah, coba dijawab. Pemilik atau yang menyewa? Pemilik. Kalau kaidahnya pemilik yang mengganti, misalnya barangnya, ini maksudnya di luar kesalahan kita ya. Di luar kesalahan kita, sudah kita hati-hati gitu kan. Terus ada yang namanya juga takdir kan. Nah, kaidahnya itu ada kerusakan, misalnya apa namanya, balonnya mati kan, WC-nya mati itu kan. Itu kalau rusak siapa yang ganti? Pemilik kan? Pemilik. Katanya saya beli. Terus kalau ada kerusakan, penjual yang ganti. Bagaimana caranya? Kalau mobil ini sudah milik saya, ya kalau ada kerusakan saya yang ganti, masa penjual yang ganti? Enak sekali pembeli itu. Mobil sudah dibeli, kalau ada kerusakan penjual yang ganti. Garansi apa? Ya kan? Nah, keadaan yang kedua, kalau misalnya dia enggak, ya, kalau misalnya dia enggak lunasi, ya, maksudnya kalau dia tidak bisa lunasi sampai waktu yang disepakati. Kalau menyewa, misalnya mobil ini disewa sampai sekian, namanya menyewa. Itu kalau misalnya ini bukan DP ya, kalau menyewa itu bukan DP. Berarti kalau dia menyewa, berarti kalau misalnya dia enggak mampu, maka uang yang dia bayar sebagai sewa itu harus dia kembalikan kemana? Harusnya yang dia terima itu dari penyewa, itu harus dia kembalikan kepada. Andaikan tadi itu DP, nah, maka itu apa namanya? Ya masalah. Tapi DP masa pada cicilan apa? Pada sewa ada DP, iya kan? DP itu pada apa? Jual beli. Jadi sini tidak boleh ya, karena dalam agama kita adalah istilah fikih pembahasannya adalah tidak boleh la yajuzu bai'u bil ijar, tidak boleh jual beli sewa atau sewa beli. Juga ada kaidah al ijar al muntahi bi tamlik, menyewakan yang pada akhirnya memiliki. Itu enggak boleh karena nanti pada akadnya bertentangan. Konsekuensinya bertentangan. Makanya Nabi SAW bersabda la bai'ataini bi bai'a, tidak boleh menjual apa namanya, tidak boleh menjual barang dalam dengan dua harga. Maksudnya di sini wala bai'atani fi bai'a, di antaranya bai'ul ina dan di antaranya ini dia. Sewa sekaligus beli. Digabung, itu enggak boleh menggabungkan dua akad, akad menyewa dan akad membeli, itu hukumnya tidak boleh. Jadi banyak berlaku sekarang ini ya. Iya, sewa beli. Makanya harga sewanya mahal, enggak seperti menyicil biasanya. Iya. Makanya hukumnya tidak boleh. Jadi kalau kita menyicilkan barang itu jelas, ini menyewa atau menjual, gitu ya. Kalau menjual, oke kita menyicil, kan gitu kan? Iya. Tapi kalau menyewa, enggak boleh digabungkan dengan apa? Menjual, enggak boleh. Iya. Kalau menjual, ya. Kalau menyewa, menyewakan. Baik. Kemudian syarat yang terakhir. dalam jual beli kredit untuk menyicilkan barang tidak boleh ada denda. Ketika dia terlambat, oh bayar tambahan sekian karena keterlambatan. Kenapa? Ini namanya riba jahiliyah. Adanya penambahan harga karena pengunduran waktu. Sudah kita bahas ya bahwa riba terbagi dua. Ada riba fadl, ada riba nasiah. Iya, ada riba fadl, ada riba nasah. Nah, riba fadl yaitu adanya kelebihan. Emas, ya, beras kepala ditukar dengan beras apa? Bukan kepala. Kepala 1 liter ditukar dengan bukan kepala 2 liter. Apa hukumnya? Berarti ya 2 liter, 1 liter. Itu ribanya kan 1 liternya kan? Itu namanya riba apa? Riba fadl. Riba fadl artinya fadl, melebihkan. Ada riba nasiah. Riba nasiah artinya dia mengambil keuntungan karena apa? Umur waktu misalnya, saya kasih kamu 100 ya. Saya kasih kamu waktu 1 tahun. Tapi ingat, kalau 1 tahun nanti jadinya 1,5. Kalau 2 tahun jadinya nanti 200. Kalau 2 tahun setengah jadinya artinya semakin lama waktunya, semakin berkembang pengembaliannya, itulah riba jahiliyah. Maksudnya itulah riba yang diamalkan oleh orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Nah, sama dengan ini, kalau terlambat membayar denda. Kan gitu kan? Nah, denda ini kenapa dia ada? Adanya penambahan yaitu denda disebabkan karena adanya keterlambatan. Iya kan? Berarti pada jual beli yang sifatnya menyicil itu enggak boleh ada apa? Denda. Terus jadi gimana Ustaz? Bahaya kalau enggak pasang denda. Nanti dia bergambaran bagaimana? Nah, insya Allah pembahasan berikutnya ada solusi. Agama kita selalu memberikan solusi. Ya, enggak ada jalan yang buntu, pasti ada solusi insya Allah. Baik. Jadi syarat kedua harus dimiliki. Syarat yang ketiga harus diterima. Syarat yang keempat harganya satu. Syarat yang kelima tidak boleh menyicilkan emas, perak dan mata uang. Syarat yang keenam tidak boleh menyicilkan utang. Ya. Syarat yang ketujuh akadnya jelas, ya akadnya jelas tentang menyicilkan yang menjual atau menyewakan harus jelas, tidak boleh menggabungkan. Syarat yang kedelapan tidak boleh ada apa? Ada denda. Ini delapan syarat bolehnya beli kredit. Baik.